Biar, biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Biar, biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini hidupku sendiri. Sunyi, biarlah sunyi, tanpa kasih dan sayang. Biar, biarlah sunyi, bisik hatiku pedih. Walaupun sedih, ku coba hidupku tak seindah pelangi, walaupun laguku tak seindah lestari. Biar, biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Biar, oh biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini hidupku tak seindah pelangi, walaupun laguku tak seindah lestari. Biar, biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Biar, oh biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini hidupku sendiri. Biarlah kini.